إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhatin finar. Ma'asyiral ikhwah rahmanillahi wa iyyakum jami'an, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini yang berbahagia ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas al-fiqhul muyassar, yaitu ringkasan fikih Islam, yang mana pada kesempatan yang mulia ini akan bahas perkara tentang al-khulu, ya, itu wanita menuntut kepada suaminya untuk diceraikan dengan mengembalikan mahar yang diberikan, ya, pembicaraan tentang khulu, ya. Setelah itu nanti akan bicara tentang talak, kemudian juga rujuk, ya. Ini rangkaian dari pembahasan kitabun nikah, pembahasan tentang kitab nikah. Setelah bicara berbagai perkara yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan juga hak-hak suami istri, kita telah bicarakan hal itu, ya, dalam beberapa topik pada pembahasan yang lalu. Maka pembahasan berikutnya berkenaan dengan hubungan suami istri ini adalah perkara yang jika terjadi hal-hal yang membuat salah satu dari pihak suami atau istri, ya, ketidaknyamanan atau menemukan masalah yang sudah tertutup solusinya, maka agama Islam pun memberikan solusi yang terbaik. Nah, bagi laki-laki diistilahkan dengan talak untuk melepaskan hubungan suami istrinya, membatalkan melepaskan hubungan suami istrinya, dan bagi istri jika menginginkan dikurangi dengan cara menyebut dengan khulu. Inilah kesempatan agama Islam, berbeda dengan ajaran agama lain. Dalam ajaran agama lain, wanita ada yang tidak memiliki hak sama sekali. Mereka tidak memiliki solusi untuk kesulitan permasalahan keluarga yang mereka hadapi. Ada pula yang perlakuan wanita seperti budak, ya. Islam justru menempatkan wanita pada tempat yang mulia, tidak seperti mana yang diprasangkakan oleh sebagian orang-orang yang jahil tentang agama Islam, orang-orang yang bodoh tentang berbagai hukum Islam. Mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada wanita. Lalu mereka menyebutkan contohnya talak, bahwa laki-laki bisa dengan semaunya mentalak, sedangkan perempuan tidak memiliki peluang. Dan bahkan mereka juga mengusulkan membuat semacam wacana bahwa wanita juga berhak untuk mentalak suaminya. Ini datang dari kebodohan dan kejahilan mereka terhadap agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggungjawab dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban masing-masing Allah sesuaikan dengan hikmah yang begitu luar biasa. Ya, kenapa talak itu adalah berada di tangan laki-laki? Karena laki-laki di dalam mengambil sebuah keputusan tidak tergesa-gesa dan memikirkan efek samping yang sedalam-dalamnya, sehingga tidak mudah mengambil kesimpulan-kesimpulan yang akan merugikan dirinya, keluarganya, dan juga anaknya atau pihak-pihak lain. Namun, ya, walaupun demikian, Islam pun membolehkan bagi wanita yang tertindas, yang merasa tidak terpenuhi hak-haknya, untuk menuntut ke pengadilan untuk berpisah dengan suaminya, disebut dengan istilah khulu. Jadi sebetulnya Islam menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya yang layak, kalau seandainya perceraian atau talak itu berada di tangan perempuan, sungguh dari sisi kebiasaan emosional wanita, ya mereka adalah orang yang tergesa-gesa dan sangat mudah mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan emosionalnya. Maka tidak jarang dalam keluarga seorang istri, ya, dengan lantang memberani melawan, menantang suaminya untuk diceraikan. Namun dengan seketika waktu, mereka pun setelah diceraikan suaminya mengalami depresi, penyesalan, dan berbagai hal, ya, karena mereka tidak berpikir panjang, ya, hanya mementingkan emosional sesaat. Nah, ini beda. Maka Allah SWT telah memberikan berbagai ketentuan-ketentuan dalam agama ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui sifat laki-laki dan bagaimana pula sifat perempuan. Sehingga segala hukum dikaitkan dengan asal fitrah ciptaan wanita dan juga ciptaan Allah terhadap fitrah laki-laki. Baik. Kita akan bahas pembahasan ini bagaimana ketentuannya. Ya, dan para ulama ya akan banyak memberikan penjelasan tentang hal ini, bagaimana tata cara khuluq tersebut, bagaimana syaratnya dan ketentuannya, apakah hukumnya seperti talak atau tidak, dan apakah wanita yang menuntut khuluq kepada suami memiliki iddah atau tidak. Secara umum, jumhur ulama pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa khuluq itu adalah talak. Jumhur. Kecuali pendapat Imam Ahmad, ya, adalah talak. Jadi Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Yaqul li Imam Ahmad, yaqul li Hanabilah. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan, apakah hukumnya khuluq itu seperti talak, artinya dianggap talak. Jika umpamanya suaminya telah mentalak dua umpamanya, berarti kalau dia suami istrinya khuluq setelah itu berarti sudah talak tiga. Hitung. Nah. Kemudian juga berbeda lagi pendapat ulama tentang iddahnya. Iddahnya orang yang mengkhuluq atau wanita yang mengkhuluq, ya, meminta khuluq. Ada yang mengatakan iddahnya adalah seperti talak, tiga kali suci dari haidnya. Ada yang mengatakan satu kali haid. Ya, nah ini akan kita bahas nanti. Kemudian juga ada pembahasan para ulama menyebutkan apakah wanita yang menuntut khuluq kepada suaminya wajib membelikan semua maharnya yang pernah diberikan oleh suaminya, ataukah boleh kurang atau boleh lebih. Nah, ini juga menjadi pembicaraan para ulama. Baik, kita akan membahas mulai dari kondisi khuluq ini secara etimologi dan terminologi, ya. Ta'riful khuluq. Al-khuluq lughatan ma'khudun minan khala'is thawb. Yaitu kata-kata khuluq dalam bahasa Arab itu diambil dari kata maknanya adalah khal'us thawbi, membuka baju, melepaskan baju. Nah, itu bahasa dalam bahasa Arab artinya. Kenapa kalimat khuluq dalam bahasa digunakan khuluq juga dalam syarak? Karena Allah menggambarkan bahwa laki dan suami istri itu bagikan satu bagi lainnya adalah pakaian untuk yang lainnya. Nah, antum liwasulahunna, ya, kemana Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka ibaratnya suami istri itu seperti pakaian yang saling menutup satu dengan yang lainnya, ya. Pakaian untuk satu dan lainnya. Baik, maka itu liana kullu min az-zawjayn, karena masing-masing dari pasangan suami istri itu libasun lil akhar, pakaian bagi yang lain. Adapun pengertian khuluq secara agama yaitu furqatun tajri baina az-zawjayn, perpisahan yang terjadi antara dua pasangan suami istri, ala iwadin fadfa'uhu al-mar'atu, dengan adanya tebusan yang dibayar oleh sang istri kepada suaminya. Jadi dengan adanya tebusan dari sang istri kepada suaminya yang dia bayarkan. Nah, di al-fadhil makhsusah dengan lafaz tertentu, itu khalaqtu nafsi minka. Aku ingin mengkhuluk diriku darimu, melepaskan diriku darimu. Nah, ketentuannya adalah, syaratnya adalah seorang wanita mesti mengembalikan mahar yang diberikan oleh suaminya. Tadi kita sebutkan, apakah semua mahar harus dikembalikan? Bolehkah kurang? Bolehkah banyak? Lebih? Pemain jika suami tidak mau khuluk sampai memberikan tambahan di atas mahar yang telah diberikannya. Nah, para ulama ada dua pendapat dan mengatakan boleh lebih, boleh kurang, ataupun membelikannya secara sempurna. Ini pendapat jumhur dan pendapat ulama Syafi'i kalau nggak salah ya. Mereka mengatakan tidak boleh lebih daripada mahar, ya, tidak boleh lebih atau kurang dari mahar. Apa dalil agama yang boleh tentang terjadinya khuluk? Ya, artinya seorang wanita menuntut kepada suaminya untuk dilepaskan al-fasakh. Ya, fasakh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229, "Fa in khiftum alla yuqima hudud Allah." Ya, kalian mencemaskan ya bahwa di antara kedua suami istri tidak akan mampu lagi untuk menunaikan hukum-hukum Allah dalam pergaulan keluarga mereka. Masing-masing tidak lagi mampu menegakkan kewajiban suami istri, ya, Allah yuqima hudud Allah, tidak mampu keduanya menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, fima ibtadat bi, jika wanita itu menebus dirinya, wanita istri tadi menebus dirinya, ya, jika keduanya, ya, alasannya, ya, tidak mampu menunaikan hak. Ya, umpamanya sebab-sebabnya yang akan disebutkan dan ini akan dibahas insyaallah. Di antaranya jika suaminya tidak taat tidak menunaikan kewajiban agama, tidak sholat umpamanya. Ya, yang telah diupayakan berbagai upaya untuk dinasihatin. Atau suaminya tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin yang melebihi dari ketentuan. Ya, sebenarnya dalam ketentuan syar'i di mana wanita itu sebenarnya diriwayatkan oleh Umar Khattab ketika bertanya kepada salah seorang putrinya bahwa itu kesabaran dalam 4 bulan. Nah, ini sudah kita jelaskan dalam pembahasan sebelumnya kalau enggak salah. Ini batasnya bila seorang suami itu ya terang kemarin sudah kita bahas tentang kewajiban kebutuhan suami istri yang batin itu kebutuhan batinnya maka tidak boleh kurang dalam 1 kali 4 bulan ya. Itu hak yang wajar bagi seorang wanita. Namun bila seorang laki-laki memiliki penyakit dan dia tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang suami, ya atau mandul atau dengan alasan apapun, jika dengan alasan maksudnya ada alasan yang syar'i ya, yang penyakit yang tidak bisa memberikan keturunan atau tidak memberikan kebutuhan batin, ya, atau buruk akhlaknya, akhlak yang buruk, ya yang membuat sang istri selalu tersiksa. Maka dalam kondisi demikian seorang wanita boleh menuntut dikhuluk oleh suaminya. Ya, bukan karena urusan lain ya. Kadang-kadang sebagian ya yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke kita dia berusaha mencari celah-celah untuk bisa punya alasan untuk khuluk. Alasan yang kadang-kadang sebenarnya dia ada hubungan lain dengan laki-laki lain ya. Sudah terfitnah di dalam hubungan media sosial. Maka dia mencoba mencari pendapat-pendapat ustaz yang membolehkan dia untuk khuluk dirinya. Sehingga dia kadang-kadang menceritakan hal-hal yang tidak pas dan tidak jujur. Nah, ini tidak boleh hal itu. Tapi seorang ustaz tentu menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, jangan disalahkan jika orang ditanya tentu dia menjawab sesuai pertanyaan. Namun hal itu akan dikembalikan kepada penanya jika tuduhannya untuk bertanya itu adalah mencari celah, mencari alasan, mencari argumentasi, maka itu tidak benar jika hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Baik. Dengan lafaz-lafaz yang khusus. Nah, itu tadi kita sebutkan bahwa dalil tentang bolehnya khuluq. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'ata Tsabit bin Qais ya, ada istri dari Sa'id bin Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ya, Sa'd bin Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Sa'd bin Qais itu, ya Rasulullah, tidak saya mencelahnya karena alasan akhlak dan tidak pula karena agamanya. Ya. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Tapi saya takut kekufuran dalam Islam. Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab Mulakhas Fiqih dan beberapa ulama menjelaskan, maksudnya di sini dia tidak ada rasa mungkin, mungkin karena mungkin bisa ada aib pada sisi tubuhnya ataupun ada apa namanya, tidak ada rasa nyaman yang ketika berhubungan suami istri atau yang di sini dia jelaskan alasannya bukan karena akhlak, bukan karena agamanya yang dicela semingkasin, cuman dia tidak mampu apa namanya menunaikan kewajiban sebagai suami istri. Maka dia mengatakan, saya takut kufur dalam Islam. Ya, cuman tidak dijelaskan alasan yang detail tentang alasan yang disebut dia kekufuran Islam, cuman dia takut tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya. Itu di antara penjelasan ulama, kufur di sini adalah kufur asyir. Cuman terdapat dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melihat kebanyakan wanita di dalam neraka, lalu ditanya oleh seorang sahabiat, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa penyebabnya? Yakfur dan asyir. Yaitu mereka banyak membangkang kepada suaminya dan tidak berterima kasih kepada suaminya. Maka Nabi SAW berkata kepada istri Sa'd bin Qais ini, atarudina alaihi hadiqatahu, apakah engkau siap mengembalikan kebun yang dia telah jadikan sebagai mahar kepadamu? Nah, jadi ketika menikah, maharnya adalah kebun. Maka engkau akan kembalikan kebun itu kepadanya? Istri Sa'd bin Qais mengatakan, na'am. Maka Rasulullah SAW berkata kepada ya apa namanya Sa'd bin Qais, ikbalil hadiqa wa talliqha tatliqatan. Rasulullah SAW, terimalah kembali kebunmu, Rasulullah SAW kepada Sa'd bin Qais, dan talaklah dia dengan satu talak. Nah, ini di antara alasan jumhur mengatakan tadi bahwa khuluq juga hukumnya seperti talak, tadi disebut talak. Artinya dihukum dihitung sebagai talak itu. Ini di antara karena disebut talikha tatliqatan. Namun ada sebagian mengatakan tidak, dia seperti fasakh. Jadi tidak dihitung sebagai talak. Nah, itu tentang dalil bolehnya khuluq di dalam Islam, ya, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalah kedua adalah hukum yang berhubungan dengan khuluq ini dan hikmah dari khuluq ini. Apa hikmahnya bolehnya khuluq? Ya. Hukum berkenaan ini adalah, pertama, hukum khuluq itu, bahwa khuluq itu boleh lusu'il al-isyrati baina zawjaini. Ya. Boleh terjadinya khuluq itu, boleh seorang istri meminta khuluq kepada suaminya karena buruknya hubungan antara kedua suami istri itu, pergaulannya, hubungannya suami istri itu. Ya. Pergaulannya. Wala qawla bi'udin maliyin, dan khulu itu harus dengan cara mengembalikan mahar tadi. Itu tidaklah terjadi kecuali dengan memberikan imbalan kepada suaminya. Tufriduhu zaujatu lizauj, ya, yang dibayar oleh istri kepada sang suami. Nah, itu. Jadi terjadi hubungan yang tidak baik atau seorang wanita tadi tidak betah, ya, hidup dengan laki-laki tadi dengan alasan yang memang tidak membuat dia nyaman, ya, bukan karena alasan-alasan dibuat-buat, ya, tapi memang syar'i lah. Nah, yang kedua adalah, dan khuluq ini tidaklah diperhitungkan kecuali dari seorang istri yang rasyida. Istri yang rasyida itu artinya yang memiliki pertimbangan gitu. Ya. Karena li'anna ghar rasyidah la tamliku tasarruf li naqsil al-ahliyah. Adapun seorang wanita yang tidak rasyid karena kecil usianya umpamanya atau lain halnya atau pemikirannya kadang-kadang berubah, ada gangguan mental, maka dia tidak memiliki urusan untuk dirinya, maka tidaklah dianggap hal itu bisa dilakukan kecuali walinya yang melakukan tentunya. Ya, type gini jadi tidaklah terjadi kecuali seorang istri yang sadar yang apa namanya yang yang normal gitu, sehat akalnya. Baik, itu di antara hukum berkenaan dengan itu. Ya, yang ketiga adalah apabila seorang laki-laki memberikan khuluk kepada istrinya, ya, maka wanita tersebut telah memiliki urusan dirinya. Nah, berbeda dengan talak. Nah, ini di antara alasan ulama mengatakan talak juga. Kalau talak masih dalam masa iddah, itu sang suami berhak untuk kembali. Istrinya redha atau tidak redha, dia berhak untuk rujuk. Nah, kalau khuluk tidak, kalau diterima oleh suaminya, suaminya tidak berhak untuk memaksa ingin rujuk. Dan kalau rujuk, itu harus nikah baru. Nah, kalau khuluk itu. Nah, tubayyinu sughra istilahnya dalam istilah fuqaha. Jadi itu beda rujuk dengan talak tadi. Kalau talak itu masih dalam masa iddah yang tiga kali suci itu, suami berhak untuk ingin kembali. Ya, tetapi apa namanya? Khuluk suami tidak berhak untuk meminta, dan kalaupun istrinya menerima ingin rujuk lagi, tidak bisa rujuk semerta begitu saja, harus nikah baru. Nikah seperti pernikahan pertama, baru. Ya, gitu. Walam yaqul lizawji 'alaiha min sultan. Nah, ada kekuasaan seorang suami kalau sudah menerima tawaran istrinya untuk khuluk tersebut. Wala raja'a lahu 'alaiha, tidak pula rujuk. Ya, tidak ada rujuk. Dalam masa iddah yang tadi lebih rajinya adalah satu kali haid, sebenarnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada istri Qais bin Sabit bin Qais tadi. Jadi ini perlu diketahui ya, suami istri kalau umpamanya sang istri mengatakan saya ingin khuluk dan saya akan serahkan apa namanya semua pemberianmu, maharmu kepada saya, dan suaminya mengatakan saya terima, saya bersedia. Nah, berarti sudah. Ya. Berarti sudah khuluk. Sang istri menyerahkan wajib pada suaminya, maka setelah itu suami tidak berhak lagi untuk mengendalikan istrinya. Dan kalau pengen rujuk istrinya kepada suaminya, mesti diulangi nikah. Ya, nikah kembali. Yang keempat, la yalhaqul mukhali'ah talaqun. Ya, au dhiharun au ila'un. Jadi wanita yang di dalam sudah diterima khuluknya tadi itu tidak ada bisa ditalak, tidak bisa dizihar, juga tidak berlaku hukum irad atau ila. Ya, ketika dalam masa idahnya. Tidak berlaku hukum yang tiga itu, talak, zihar, dan ila. Ya. Ketika dalam masa idah dari suaminya yang telah memberikan khuluk kepadanya. Karena istrinya tadi menjadi tasiru ajnabiyatan an zaujiha, seperti wanita ajnabi, wanita yang lain asing dari suaminya sudah, kalau sudah khuluk. Nah, itu bedanya antara khuluk dengan talak. Maka oleh sebab itu pendapat ulama mengatakan ada sisi kesamaan dan tidak sisi kesamaan. Maka ada yang menghitung sebagai talak, ada yang menghitung sebagai fasakh, tidak itu masuk dalam hitungan talak. Yang kelima adalah boleh khuluk tadi dalam masa haid atau suci. Nah, kalau talak nggak boleh kan? Juga diutamakan dalam keadaan suci dan suci yang tidak digauli. Nah itu, karena kalau talak dalam masa haid disebut oleh perma talak bid'i. Talak bid'i pelakunya berdosa. Ya. Boleh khuluk kalau masa haid dan suci yang dia gauli dalam masa suci itu. Karena li'adami darra 'alaiha bidzalik, karena tidak ada kerugian yang menimpa wanita dalam hal demikian. Karena Subhanahu wa taala atlaqahu, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keumuman, ya, walam yuqayyidu bi zamanin duna zaman. Karena dalam ayat menceritakan tentang khuluq tadi tidak ada ketentuan, ya, waktu. Ya, tidak ada ketentuan waktu tertentu dan tidak boleh pada waktu tertentu. Tidak ada penjelasan itu. Nah, ini yang kelima. Yang keenam adalah diharamkan atas laki-laki untuk menyakiti, menzalimi istrinya dan tidak menunaikan hak-haknya sehingga istrinya merasa tertekan, ya, untuk minta khuluk. Nah, ini nggak boleh juga seorang suami umpamanya, karena dia sudah memberikan apa namanya mahar yang cukup besar umpamanya, kemudian dia ingin bercerai dan tidak suka, lalu dia buat bagaimana supaya wanita ini tidak betah dengan dia, agar wanita ini meminta khuluk sehingga mahar yang telah diberikan tadi kembali kepada dia. Ini nggak boleh dilakukan. Ini sama sekali adalah kezaliman yang harus diwaspadai. Nggak boleh. Ya, jika seorang laki berbuat perilaku bagaimana supaya istrinya terdesak agar meminta khuluk, biar harta yang telah diberikannya kembali sama dia, ini nggak boleh. Baik. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'duluhunna litadhhabu ba'd ma ataitumuhunna. Jangan kalian gantung. Ta'dulu itu maksudnya kalian sakiti, kalian tidak memberikan hak kepada istri kalian agar kalian mengambil kembali sebagian apa yang telah kalian berikan kepada istri kalian itu, dia mahar tadi. Makanya istrinya ditelantarkan atau tidak ditunaikan hak-haknya oleh dia, atau melakukan suatu perbuatan yang tidak menyamankan istrinya sehingga istrinya meminta khuluk atas ketidaknyamanan itu. Nah, ini namanya siasat seorang laki-laki yang tidak benar, tidak boleh. Ini hila namanya. Illa ayatina fa'isatun bayyinah, kecuali istrinya tadi melakukan perbuatan keji yang jelas, yang nyata. Berzina umpamanya, ya. Yang keenam adalah penjelasannya, makruh bagi seorang wanita dan wayahdhuru 'alaiha, bahkan merupakan suatu sikap yang tercela, ya, meminta khuluk kepada suaminya ma'astiqamatil hal, dalam keadaan kondisi yang sangat normal sekali, waduna sababin yaqtadihi, dan tanpa ada alasan yang untuk menuntut khuluk tersebut. Tidak ada alasan. Kondisi normal, belanja diberi, suami tidak kelak baik, tak beragama. Ya. Kayakuna zot ma'iban fi khalqihi walam tatakal mar'a al-baqamu. Jika umpamanya suaminya punya kelemahan yang membolehkan dia khuluk, seperti seorang suaminya mempunyai cacat, ya, dalam anggota badannya, dan wanita ini tidak mampu untuk bertahan bersama suaminya itu, ada apakah penyakit atau suatu aib, ya, au kana sayyan fi khuluqi, atau buruk akhlaknya, ya, au khafan alla tuqima hudud, atau dia takut tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban hukum-hukum Allah yang Allah bebankan kepadanya, ya, dalam terhadap suaminya. Ini di antara alasan yang membolehkan, ya, wanita tadi seperti tadi kita sebutkan, seperti suaminya impoten umpamanya, ya kan, atau ada kelemahan-kelemahan lain, atau suaminya gila, atau suaminya apa namanya kadang-kadang ada datang penyakit-penyakit yang atau mengidap penyakit yang dia tidak mampu untuk hidup bersamanya, atau kekurangan salah satu anggota badannya, istrinya tidak mampu untuk bertahan dengan suaminya. Baik. Itu di antara ketentuan-ketentuan tentang khuluq. Nah. Sekarang apa hikmah disyariatkannya, dibolehkannya wanita minta khuluq tersebut, hukum khuluq ini? Kenapa hikmahnya? Ya, bahwa diketahui bahwa seorang bahwa hubungan suami istri adalah, atau perkawinan adalah mengikat hubungan suami istri, waktu asyir bil ma'ruf, dan terjadinya hubungan yang kondusif, yang baik, yang mesra, yang pergaulan yang dengan ma'ruf. Cuma Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan, itaskunu ilaiha, agar kalian berdiam kepadanya, artinya untuk kalian mengambil kesenangan merasa tenang kepadanya, dan Allah jadikan antara kalian mawaddah, rasa kasih sayang. Ya, kesetiaan, rasa kesetiaan dan kasih sayang. Nah, inilah buah dari pernikahan. Apabila tujuan ini tidak mungkin tercapai, ya, falam tujad al-mawaddatu min tarifaini, min tarafaini, aw lam tujad min az-zawji wahdahu. Apabila rasa kesetiaan dan kasih sayang tidak terdapat di antara kedua belah pihak, suami istri, atau salah satu pihak, baik dari istri saja atau suami saja, sehingga terjadi pergaulan atau hubungan yang tidak sehat, ya, ta'assara ilat, dan bahkan sulit untuk dicarikan solusinya. Ya, kalau sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, sudah diberi tanggung waktu, sudah diberikan berbagai hal-hal solusi-solusi yang terbaik, ya, wa ta'assar ilat, sudah sangat sulit adanya solusi untuk mencari. Berbagai solusi sudah dilakukan. Apabila hal itu sulit, seorang suami istri umpamanya, fa'inna zawja ma'murun bitasrihi zawjati bi'isanin. Ketika itu, seorang suami diperintahkan untuk melepaskan istrinya dengan baik. Jika istrinya meminta untuk khulu, maka seorang suami diperintahkan oleh agama melepaskan istrinya dengan baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa insakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Imma kalian tetap memegang istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf atau kalian lepas dengan cara yang baik. Jadi kalau mau tetap juga dengan cara yang ma'ruf, kalau dilepaskan juga cara yang ma'ruf, cara yang baik. Lepaskan dengan baik-baik. Ya, bila seorang suami atau sebaliknya, ayat ini baik. Seorang istri yang meminta khulu, suami memberikan kesempatan. Kalau memang ya istrinya mengalami kesulitan, beban berat menghadapi masalah rumah tangga, atau juga ketika terjadi perpisahan dalam bentuk talak dari suami, sang suami dibolehkan melakukan kebaikan-kebaikan pada istrinya dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu, ya. Nah, ini satu bentuk pelepasan yang baik juga. Ya, bagian dari bentuk pelepasan yang baik. Nah, faida, apabila ada rasa cinta dari pihak suami, ya, tapi istri enggak ada rasa cinta. Nah, ini istri sudah tidak lagi ada rasa cinta. Sehingga istrinya ya tidak suka kepada akhlak, karena mungkin karena akhlaknya suami tadi sini tidak suka, atau karena sisi agamanya, ya, atau istri tadi takut berdosa karena melalaikan hak suaminya. Maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi wanita untuk meminta pisah dengan memberikan tebusan yang dia berikan kepada suaminya. Itu yang sebut tadi khulu tadi. Wataf tadi bihi nafsaha, yang dia tebus dengannya dirinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maqtadat bih. Jika kalian mencemaskan bahwa keduanya tidak akan mungkin lagi menunaikan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kedua mereka masing-masing, ya, suami istri, maka tidak ada dosa, fala junaha alaihima. Ya, firman tadi, jika terhadap apa yang ditebus dengannya oleh istri tadi, wanita tadi, dengan menebus dirinya untuk berpisah. Baik, ada satu kondisi di tengah masyarakat yang kadang-kadang menganggap ya bahwa talak perpisahan itu sesuatu yang aib besar di dalam ya setiap kondisi. Iya, tidak. Bahwa bercerai dan dengan tanpa ada kebaikan, ya suatu hal yang buruk. Tapi memang juga sudah takdir dan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, jalan-jalan untuk memperbaiki hubungan sudah diupayakan maksimal, ya itu tidak masalah. Agama kita juga memberikan solusi itu, ya. Wa in yatafarraqa yughni lakullam min sa'ati. Jika mereka berpisah, masing-masing akan Allah berikan keruasan kurnia dari Allah Subhanahu wa Taala. Karena ini satu solusi dalam agama kita. Dan kita sudah sebutkan dalil boleh tadi. Namun jadi masalah catatan yang tidak boleh bermudah-mudah. Ini yang masalah. Ya. Bermudah-mudah. Atau dengan berpisah dengan cara tidak dengan ihsan. Ya, anak-anaknya tidak diperhatikan. Ataupun mungkin tidak diberikan semacam bantuan-bantuan ya kepada istri yang mau dipisahkannya. Jika dia berikan fasilitas-fasilitas, ya apakah itu mengontrakkan rumah, ngasih modal, atau sebelumnya dia silakan tinggal di rumahnya, bahkan mungkin di setiap bulan masih diberikan nafkahnya, ya itu tidak masalah. Dia punya tanggung jawab, bahkan bukan hanya anak saja, istrinya yang mantan istrinya juga janda tetap ditanggung jawab oleh dia. Ini tidak aib. Karena para sahabat pun pernah terjadi di antara mereka perpisahan. Rasulullah SAW juga ada yang menceraikan istri beliau. Tapi alasannya yang jadi yang tidak baik apabila alasannya yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan kenyataan, ya, atau bermudah-mudah persoalannya kecil diperbesar-besar. Nah, persoalannya masih bisa dicarikan titik temu lalu di bermudah-mudah. Jadi tidak boleh kita mencelah ketika ada orang berpisah, ya mungkin dia sudah berupaya maksimal, belum tentu kita tidak mengetahui bagaimana kondisinya. Ya, kadang-kadang memang yang jadi masalah secara umum banyak terjadi dalam hal ini, hal yang bermuara mudah ini yang menjadi catatan. Ya, seorang suami dengan mudah meninggalkan istrinya, lalu istrinya anaknya tidak dibiayai, lalu terlonta-lonta, ya, tidak berikan tempat tinggal selama macam, ya, tidak bertanggung jawab. Nah, ini jelas. Ya, dan demi untuk mencari hal-hal yang tidak memuaskan nafsunya selama ini yang tidak jelas, tidak baik. Ya, tapi jika dia berupaya maksimal, bagaimana merajut terus. Namun ya, kadang-kadang Allah sudah memberikan takdir untuk mereka berpisah, tapi tetap dalam perpisahan tadi dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana yang Allah tegaskan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Imma tetap kalian pegang istri kalian itu dengan cara yang baik, gaul dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu, ya lepaskan dengan cara yang baik juga. Sudah tidak mampu bersabar, tidak kuat lagi, ya, ya sudah, karena masing-masing manusia memiliki kemampuan, ya, kekuatan yang berbeda-beda. Sebagai laki-laki, ada yang kuat memikul beban yang berat secara fisik, namun dia tidak bisa memikul beban yang berat secara mental. Ya, ada laki-laki yang bisa, ya, tahan pedang, tapi dia luka yang dalam, tapi dia tidak bisa kadang-kadang ketika hatinya yang dilukai, kadang-kadang membuat dia ya sangat lemah kadang-kadang. Dan itu setiap orang tentu berbeda kekuatannya. Berbeda kekuatan itu ya. Nah, tetapi dengan syarat jika berpisah dengan cara yang ihsan, bi ihsan. Maka ingat, fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Imma kamu tetap pegang istrimu itu dengan cara yang baik, atau kamu jika mau berikan, kamu tidak mampu berikan luasan-keluasan untuk dia untuk berpisah denganmu jika kamu minta khuluk dia. Atau kalian yang tidak sabar boleh diceraikan tapi bi ihsan, tetap dengan cara yang baik. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan. Dan ini dibolehkan dalam agama kita, makanya ada syariat dengan itu. Ya, cuman yang menjadi tidak boleh dalam agama bila hal itu tidak dengan tasirun bi ihsan, tidak dengan cara baik, ya. Nah, ini tidak boleh. Maka contoh tadi, ya, seorang suami jika berpisah dia tetap memenuhi tanggung jawab pada anak-anaknya, bahkan mungkin kalau dia memiliki kelebihan rezeki tetap membantu mantan istri jandanya dan seterusnya tetap, ya. Nah, ini berarti cara yang ihsan. Cara yang ihsan. Nah. Baik. Kemudian maka tadi itu dalil-dalil yang ya, hikmah daripada dibolehkannya khuluk. Ya, kadang istri ya tidak bisa bertahan karena mungkin bukan akhlak suaminya, tapi tekanan dari mertuanya kadang-kadang berat sekali ya. Kadang-kadang banyak hal. Ya, seorang wanita bila jika dia memang terganggu ibadahnya dan kemungkinan dia tidak ikhlas lagi melayani suaminya, dengan berbagai masalah-masalah yang selalu tekanan dari mertua kadang-kadang. Ya, ini namanya dalam keluarga banyak masalah. Tetapi tetap tadi diupayakan maksimal untuk carikan solusi. Tetap, bukan hal itu langkah yang pertama. Talak dan khulu bukan langkah yang pertama. Ini adalah emergency setelah mencari solusi-solusi yang begitu banyak diupayakan. Jadi, perceraian itu tidak sesuatu yang aib. Tidak sesuatu yang yang salah. Khulu pun bukan sesuatu yang salah bila dilakukan secara hukum syar'i. Itu intinya. Alasannya benar, itu yang pertama. Dan sudah dilakukan upaya-upaya maksimal mencari solusi. Kemudian talak atau khulu ini adalah emergency. Ketika memang tidak ada solusi lain lagi. Nah, itu tidak masalah. Ya. Jadi untuk menyikapi hal ini dengan bijaksana. Di tengah sebagian kita kan selalu menghukum setiap ada orang bercerai langsung kita anggap suatu peristiwa yang sudah terjadi yang tidak baik pada dirinya. Belum tentu. Mungkin ada masalah-masalah yang dia tidak ungkapkan kepada pelamai dan dia wajib menutup aib. Baik aibnya semasa menjadi istri, atau semasa jadi suami, atau aibnya setelah tidak lagi dia menjadi istrinya, atau tidak menjadi suaminya, tetap menutup aib itu adalah satu kewajiban. Nah, jangan malah mengumbar aib. Ya, tapi harus berpisah dengan cara yang baik pula. Tadi yang kita sebutkan, cerai talak khuluq itu adalah emergency. Ketika masalah memang sudah tidak ditemukan lagi. Secara maksimal sudah dilakukan upaya-upaya. Ya. Dan yang kedua, syaratnya lakukan apa? Bi ihsanin. Dilepas dengan cara-cara yang baik. Apa bentuk cara yang baik tadi? Tetap bertanggung jawab pada anak-anak jika punya anak. Ya. Ataupun jika kita memiliki kemampuan memberikan keluasan bantuan kepada istrinya untuk tempat tinggal. Ya, atau biaya hidup, ya, maksud bukan istri, mantan istri atau jandanya, ya. Nah, ini itu ihsan. Ini salah satu solusi agama kita tidak saklak dan tidak punya solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Dan ini solusi tadi kita katakan adalah kondisi ini tentu tidak kondisi setiap keluarga begini, ya. Namun ada keluarga mengalami kondisi ini, ya, tentu pasti ada maka Allah turunkan hukumnya. Dan jika selama yang dilakukan dalam perceraian ataupun khulu tadi mengikuti aturan agama, itu bukan salah dan itu bukan dosa. Nah, itu aja intinya, ya. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Sebetulnya pembahasan-pembahasan tadi kita sebutkan tadi sudah disebutkan ada yang di antara ketentuan tadi yang perlu diketahui bahwa khulu itu adalah bainuna sughra, artinya bercerai yang sudah tidak boleh rujuk, tapi boleh dengan rujuk kalau nikah baru, harus nikah baru kalau ingin kembali. Yang tara-tara tadi sudah kita sebutkan ada 7 ketentuan tadi yang harus diketahui oleh kita dalam pembahasan masalah khulu ini. Itu yang dapat kita bahas. Ya, dan perbedaannya juga sudah kita jelaskan tadi dalam talak, ya. Baik, mungkin ada yang bertanya ya berapa masa iddahnya? Karena di sini tidak sebutkan masa iddahnya, tadi kita sebutkan yang rajih sebetulnya pendapat yang sesuai dengan hadis. Memang Rasulullah SAW ketika menyuruh istri Sabit bin Qais itu hanya iddahnya 1 kali haid. Berdasarkan itu dia berarti dia boleh menikah berarti. Gitu. Idahnya 1 kali haid. Hikmahnya li istibra. Para ulama menjelaskan bahwa tujuannya adalah li istibra. Untuk melihat ke kandungannya hamil atau tidaknya. Baik. Itu ada pertanyaan bagaimana kalau yang khuluq tadi dia hamil. Maka tentu dia tetap menunggu kelahiran dia. Akhirannya, ya, tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil. Baik, ini berapa penjelasan yang dapat kita bahas tentang khulu ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Insyaallah jumpa yang akan datang kita akan bahas tentang pembahasan tentang talak, ya. pembahasan tentang talak ini cukup panjang nih pembahasannya kayaknya. Ya. Demikian dulu untuk pembahasan khuluq. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Pertanyaan pertama, ketika seorang istri melahirkan, dia meminta kepada suami agar ibunya menemaninya melahirkan. Namun suami menolak permintaan istri dengan alasan tidak ingin merepotkan dan menyusahkan ibu. Dan suami bersedia menemani di ruang bersalin, namun di tengah melahirkan kondisi saya kritis dan hampir kehilangan nyawa. Sehingga diambil tindakan operasi sesar untuk menyelamatkan ibu atau bayinya. Akibat dari tidak mengizinkannya, suami membuat saya terluka dan sulit memaafkan tindakan suami. Apakah tindakan saya tidak memaafkan suami dalam hal ini membuat saya telah berlaku nusuk pada suami? Iya. Karena hak suami dan suaminya bertanggung jawab. Kecuali suaminya tidak mengikut memperhatikan dia saat melahirkan. Dia katanya tidak usah ibunya dan suaminya akan lebih baik suaminya yang menemani melahirkan. Itu lebih utama sebenarnya. Ya, dengan alasan tadi ibunya ingin menemani. Sekarang kalau suaminya apa? Kebutuhan yang harus dilakukan saat itu ya bisa dipenuhi oleh suaminya. Maka hal itu dan kejadian terjadinya sesar semacam, apakah memang kalau ketika ibunya juga tidak akan disesar? Belum tentu. Ya kan? Tidak menjadi hal yang seperti itu, tidak menjadi hal yang ini yang kadang-kadang kita menerima takdir kejadian itu mempermasalahkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Apa hubungannya sesar dengan ketika tidak diizinkannya ibunya oleh suaminya untuk menghadiri persalinan istrinya. Dia bersedia, dia malas menyusahkan dan suaminya bersedia menemani ya di ruang bersalin. Ini seharusnya tidak ada harus menjadi persoalan dan ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Ya, dan itu menunjukkan tanggung jawab suami dan kenapa seorang istri masih bergantung kepada ibunya tidak mesti demikian gitu ya. Tapi kalau suami mengizinkan tidak masalah, kalau suaminya memilih lebih menemani istrinya dan tidak mau ibunya lebih bagus. Sebenarnya gitu ya. Karena kadang kan standar kemauan kita tuh tidak sesuai dengan apa yang harus sesuai dengan ilmu. Kadang-kadang. Kan gak salah ketika suami mengatakan tidak mau merepotkan ibunya dan lebih baik suaminya sendiri ya. Akan lebih baik sebenarnya. Tetapi seorang istri ketika gara-gara itu pula saya disesar tidak bisa dikapautkan gitu. Ini yang kadang-kadang mengambil sebuah kesimpulan yang keliru yang perlu kita perbaiki. Berdasarkan istri setelah mengalami trauma berat dari tindakan suami yang di atas menolak untuk melayani kebutuhan biologis suami hingga 1 tahun lebih. Yang selalu saya lakukan ketika suami meminta saya hanya menggelengkan pelan dan mengenung putar saya dan menangis dan mengatakan saya belum siap sampai batas waktu yang marah. Dan ini jelas berdosa besar nih istrinya ya. Ini dosa besar ketika hal itu yang menjadi hal. Ya inilah bentuk ketika dalam bersikap kita tidak timbang dengan cara ilmu. Ya. Ya. Jadi apa namanya menyikapi suatu masalah dengan cara lebih berlebihan gitu. Jadi ini barangkali dia tidak menilai bahkan harusnya dia menghargai suaminya justru lebih mau menemani istrinya saat sesar. Kondisi itu malah membuat ya seorang istri tidak berlaku yang tidak sewajarnya. Dan perbuatan istri seperti ini adalah sebuah perbuatan nusyus kepada suaminya dan ia harus minta maaf ya. Jelas sebuah dosa seorang istri yang bertindak seperti ini kepada suami. Sedikit menambahkan bagaimana caranya agar saya bisa memiliki keikhlasan hati bisa maafkan suami. Sungguh beliau suami yang soleh yang sangat mencintai saya dan membuat saya sering menangis. Lalu mohon nasihat. Ya, sudah disesali ini dia. Sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih baik lagi berakhlak kepada suami bagi tebusan atas segala dosa yang berlalu. Itu aja moga dan mohon kepada maaf kepada suami dan agar juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami istri pada awalnya keduanya non muslim lalu salah satu dari keduanya masuk Islam, apakah yang harus dilakukan? Baik, ini tentu ada tafsir dari para ulama, ada yang mengatakan kalau memang dia adalah beragama Nasrani, maka istrinya tetap sebagai dalam Muslim, Ya, tentu kembali kepada perbedaan ulama, jika yang muslim masuk Islam itu adalah istrinya, apakah dia langsung cerai dengan suaminya? Sebagai pendapat jumhur itu adalah dia pisah dengan suaminya. Ya. Karena jumhur ulama tidak bolehnya wanita menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan pada ustaz yang lebih lain yang lebih menjelaskan pembahasan ini. Seandainya salah satu dari suami atau istri murtad dari Islam, apakah harus dilakukan? Ya, dengan murtad salah satu dari suami atau istri itu sudah terjadi perceraian secara otomatis, ya, bila murtad salah seorang suami istri tersebut. Baik, demikian pertanyaan masuk. Apakah ada yang mau dibacakan pertanyaan melalui Q&A? Baik, Ustaz, ada 4 pertanyaan, Ustaz. Anda baca, Ustaz. Yang pertama dari Nuria. Jika tidak ada, kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala